إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله dapat selalu bertalabul ilmi di ma'had ittiba' sunnah ini. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang telah datang kepada kalian dari seorang rasul, ambillah. Dan yang apa-apa yang telah dilarang padanya, maka jauhilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah bahwasanya beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Ma nahitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintah kepada kalian, maka ambillah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan bahwasannya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu kebanyakan mereka berselisih kepada nabi-nabi mereka, menyelisih perintah-perintahnya nabi-nabi mereka. Dari ayat dan hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasannya diwajibkan bagi kita semua untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, ittiba kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada beberapa sebab yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mereka itu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab-sebab tersebut, apa yang pertama? Mahabbatul al-kamilah. Ini tajlibu mahabbatullah li abdih. Ini kecintaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang. Naam, ini adalah sebab yang pertama, yang di mana jika seorang hamba tersebut senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua apa? Sababul falah. Ini sebab apa? Keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar." ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dan biasanya orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi yakni tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis, yang di mana mereka itu mendapati nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, di mana tulisan tersebut terdapat perintah yakni ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka kepada perbuatan yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan yang jelek, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan kepada mereka sesuatu yang baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan kepada mereka sesuatu yang jelek, wa yad'u 'anhum israhum, dan membebaskan kepada mereka beban-beban yang berat, wal aglal, dan belenggu-belenggu yang berat, allati kanat alaihim, yang di mana mereka sebelumnya berada di atas belenggu dan beban yang berat tersebut. Fa aminu bihi wa azrahu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman dan yang senantiasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong agamanya dan mengikuti Al-Qur'an, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang falah, yakni beruntung di akhirat nanti. Ini adalah sebab yang kedua, yakni akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan sebab yang ketiga, sababul hidayah, dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah dan Al-Quran, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'aminu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimatnya, yakni Al-Qur'an. Wattabi'u, dan ikutilah Al-Qur'an tersebut, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan tenaganya untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala maksiat, fina ay li adlillah, dengan syarat apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh akan kami berikan hidayah kepada mereka, kemudian petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lurus. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muhsinin, muti'in, yakni orang-orang yang taat. Nah, ini adalah sebab yang ketiga, sebab mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sebab yang keempat, yakni sababul qubulit taubah. Ini sebab kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepadanya, akan apa? Diterima taubat. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-usrah min ba'di ma kada yaziqu qulub fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim." maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar yang mereka itu senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat yang sulit fi saatil usrah min ba'di ma kada yaziku qulub fariqin minhum. Jadi di mana mereka saat itu terjerai-berai hati mereka, berpaling hati-hati mereka. Tsumma taba alaihim. Kemudian Allah mengampuni tobat-tobat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Maha Pengasih dan Penyayang. Naam. Ini adalah sebab yang keempat. Kemudian sebab yang selanjutnya, dengan kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ini sababus salamah wal amni minal khata' li ismatil madbu. Jadi dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dan aman dari segala kesalahan, kekeliruan dalam agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga orang-orang yang senantiasa ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan tersebut yang bisa menyebabkan apa? Berpecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah sebab yang kelima. Kemudian dengan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah akan mendapatkan apa? As-sababul fawzul azim. Ini sebab kemenangan yang besar di hari akhirat nanti. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladziina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat dari kaum Muhajirin Ansar dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejaknya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka surga yang di mana mengalir di bawah surga tersebut apa? Sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dan yang demikian itu adalah merupakan suatu kemenangan yang besar. Janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah sebab yang keenam. Selanjutnya, dengan kita mengikuti kadzalika yatribullahu al-amthal, yang permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ta istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kan Allah akan tetap kiamat bi idznillah. Ini adalah sebab yang ketujuh. Kemudian ukhalifu lahu katsiran. Ini sebagaimana di kita Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan tatkala datang perintah-perintah untuk kita senantiasa di atas yaitu kebenaran al-haq, di sana sedikit dan orang-orang yang menyelisih banyak. Naam. Ini adalah di mana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mungkin dengan sedikit kaidah untuk kita beristiqamah dan sungguh-sungguh yang dengan pengamalan tersebut dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin sedikit ini aja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.